Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, المعنى الإجمالي للحديث معنى secara global حديث ini نهى صلى الله عليه وسلم عن تعطيل البيوت من صلاة النافلة فيها والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور. رسول عليه الصلاة والسلام melarang dari mengosongkan rumah-rumah dari salat sunnah di dalamnya, berdoa, membaca Al-Quran, sehingga dengan sebab itu rumah-rumah tersebut kedudukannya seperti kuburan. لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم. Karena sesungguhnya larangan dari salat di sisi kuburan sungguh telah menetap pada mereka, para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. Maka Rasul alaihi salatu wassalam melarang mereka untuk menjadikan rumah-rumah mereka demikian itu, yaitu seperti kuburan. وَنَهَا عَنْ تَكْرَارِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ وَالِاِسْتِمَاعِ عِنْدَهُ عَلَى وَجْهٍ مُعْتَادٍ لِأَجْلِ الدُّعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ. Dan beliau alaihi salatu wassalam melarang berulang-ulang menziarahi kuburan beliau dan berkumpul di sisi kuburan beliau secara rutin dalam rangka berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Lianna dhalika wasilatun ila syirki. Karena sesungguhnya hal itu merupakan perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Wa amara bil iktifai an dhalika bi kathrati salati wassalami alaihi fi ayyi makanin minal ardi. Dan Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk mencukupkan diri darinya dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau di tempat manapun dari muka bumi ini. Lianna dhalika yablughuhu minal qaribi wal ba'idi ala haddin sawain. Karena sesungguhnya hal itu, yaitu salawat dan salam kepada beliau, akan sampai kepada beliau baik dari orang yang dekat maupun jauh, sama saja. Fala hajata ilan tiyabi qabrihi. Maka tidak butuh untuk berulang-ulang menuju kuburan beliau alaihi salatu wassalam. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith dengan bab ini, anna fihi hasman limadati syirki, bahwasanya Di dalam hadis tersebut terdapat pemutusan akan perbuatan syirik. Wasaddan litturuqil muwassilati ilaihi. Dan menutup jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Haitsu afada anna al-qubur la yusalla 'indaha. Di mana hadis tersebut memberikan faedah bahwasanya kuburan-kuburan tidak dilakukan salat di sisinya. Wa naha 'anil istima'i 'inda qabrihi wa i'tiyadil maji'i ilaihi. Dan beliau alaihi salatu wassalam melarang dari berkumpul di sisi kuburan beliau dan secara rutin membiasakan diri untuk mendatangi kuburan beliau. Li'anna dhalika mimma yuwassilu ila syirki. Karena sesungguhnya hal itu termasuk perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith tersebut. Al-ula yang pertama, saddut turuqil mufdiyati ila syirki. Menutup jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Minas salati indal kuburi wal ghuluwi fi qabrihi alaihi salatu wassalamu. Berupa salat di sisi kuburan, berlebih-lebihan terhadap kuburan beliau alaihi salatu wassalam. Bi'an yuj'ala mahallat istima'in wartiyadin, turattabu lahu ziyaratun makhsusatun. Yaitu dengan dijadikannya kuburan beliau alaihi salatu wassalam sebagai tempat berkumpul dan tempat yang didatangi, yang diatur untuknya kunjungan-kunjungan yang khusus. Athaniyatu, faedah yang kedua, masyru'iyyatus salati wassalami alaihi fi jami'i anha'il ardi. Disyariatkannya salawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam di seluruh penjuru bumi. Atsalitsatu yang ketiga, annahu la maziyata lil qurbi min qabrihi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya tidak ada keistimewaan dekat dengan kuburan beliau alaihi salatu wassalam. Rabi'atu yang keempat, al-man'u minas safari li ziyarati qabrihi alaihi salatu wassalam. Larangan dari bepergian dalam rangka mengunjungi kuburan beliau alaihi salatu wassalam. Al-khamisatu yang kelima, himayatuhu sallallahu alaihi wasallama janabat tauhidi. Perlindungan beliau alaihi salatu wassalam terhadap sisi tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'an Ali bin al-Husayni annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fayadkhulu fiha fayad'u. Dari Ali bin al-Husayn rahimahullahu ta'ala bahwasanya beliau melihat seseorang mendatangi celah yang ada pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lalu ia pun, orang tersebut, masuk ke dalamnya, kemudian berdoa. Fanahahu wa qala. Maka Ali bin Al-Husain melarang orang tersebut seraya berkata, Ala uhadithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Maukah aku beritahukan kepadamu sebuah hadis yang aku mendengarnya dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ayah beliau adalah Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu, kakek beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم رواه في المختارة. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai عيد, perayaan, tempat berkumpul, tempat yang secara rutin didatangi. Dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Karena sesungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Diriwayatkan di dalam Al-Mukhtarah. Syekhuna Yasin rahimahullahu ta'ala memberikan faedah akan kedudukan hadis ini, bahwa hadis ini sahih li ghairihi. Wallahu ta'ala a'lam. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Tarjamatu Ali ibn al-Husaini. Biografi Ali bin Al-Husain. Huwa Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib al-Ma'ruf bi Zain al-Abidin afdalu at-tabi'in mat sanah 93 min al-Hijrah an-Nabawiyyah. Beliau adalah Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib yang dikenal dengan Zain al-Abidin, yang paling utama dari kalangan tabi'in, wafat pada tahun 93 Hijriah. Furjatun ay futhatun fil jidari. Celah di dinding. Al-Mukhtaratu ismu kitabin yashtamilu ala al-ahadithil jiyadi Az-Zaidati 'ala As-Sahihaini. Al-Mukhtarah adalah judul sebuah kitab yang mengandung hadis-hadis yang bagus sanadnya, yang merupakan tambahan terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Li mu'allifihi Dhiya'id-Din Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu. Buah karya penulisnya Dhiya'uddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullah. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi an-nahy 'an qasdi qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli ad-du'a'i 'indahu. Bahwasanya di dalamnya terdapat larangan dari menuju kuburan Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka berdoa di sisinya. Faghairuhu minal quburi min babi aula. Maka kuburan yang selainnya terlebih-lebih lagi. Lianna dhalika naw'un min attikhadihi 'aidan. Karena yang demikian itu termasuk satu macam dari menjadikannya sebagai aib. Wa huwa wasilatun ila syirki, dan itu merupakan perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith tersebut. Al-ula yang pertama, an-nahyu anid du'ai inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallama himayatan lihimat tauhidi. Larangan dari berdoa di sisi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka melindungi perlindungan terhadap tauhid. Al-thaniyatu yang kedua, masru'iyatu inkaril munkari wa ta'limil jahi. Disyariatkannya mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang bodoh. Al-thalithatu yang ketiga, al-man'u minas safari li ziyarati qabri rasuli sallallahu alaihi wasallam himayatan litauhidi. Larangan dari bepergian dalam rangka mengunjungi kuburan Rasul alaihi salatu wassalam dalam rangka melindungi tauhid. Ar-rabi'atu yang keempat, annal gharada syar'iyya min ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam huwa assalamu alaihi faqat. وَذَٰلِكَ يَبْلُغُهُ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ. Bahwasanya tujuan yang syar'i dari mengunjungi kuburan beliau alaihi salatu wassalam adalah menyampaikan salam kepada beliau saja. Dan itu akan sampai kepada beliau baik dari orang yang dekat maupun jauh. والله تعالى أعلم بالصواب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا